ayeuna nama lain usuk lain baheula bidu anna nu dipenta kasadayana cap tempura nu diteda di kami ektese anu geus loba nyieun lembaran catetan kasalahan nu karaha setino kupu kuyon nyorang jati diri organisasi anu resmi babakti diri nyun citra nusa jati gening wanci nu ngarubah kami ayeuna keur diajar neang jati diri sugan bakal ngajadi bisa neundeun kahadean berkahare ekstese anu pinu kulalakon ekstese anu pinu uci panon kiwari ekstese bakal pinu kuku kudon nyorang organisasi anu resmi narojong sabi lelungan ngawangun citra anu sajati ayeuna nama lain isuk lain baheula bidu anna nu dipenta kasadayana cap tempura nu diteda di kami ektese anu geus loba nyieun lembaran catetan kasalahan nu karaha ektese nupinu kucipanon iwari jeung salawasna ektese pinu kukukuyon nyorang jati diri organisasi anu resmi babakti diri nyun citra nusa jati ektese nupinu kulalakon ektese nupinu kucipanon iwari jeung salawasna ektese pinu kukukuyon nyorang jati diri organisasi anu resmi babakti diri nyun citra nusa jati geuning wanci nu ngarubah kami ayeuna keur diajar neang jati diri sugan bakal ngajadi bisa neundeun kahadean keur kahareun.